tak perlu lagi kenal dirimu, ku tak mahu lagi. Janganlah kembali surat perasaan ganggu emosi. Cermin dirimu, cintaku bukan permainan hati. Sudah ku tahu cintamu palsu permainan hati. Kasih entah berapa lama lagi perlu kau ulangi kesilapan ini. Tentu bukan dia dia dia dia dia, bukan dia dia dia dia dia. Kerana semua salahmu, sebab itu aku tak mahu. Bukan dia dia dia dia dia, bukan dia dia dia dia dia. Kerana semua salahmu, sebab itu aku tak mahu. Ku sudah mengerti siapa kamu, ku tak mahu lagi. Janganlah kembali tanpa dirimu, lain juga menanti. Cermin dirimu, cintaku bukan permainan hati. Kamu palsu permainan hati. Kasih entah berapa lama lagi perlu kau ulangi kesilapan ini. Bukan dia dia dia dia dia, bukan dia dia dia dia dia. Kerana semua salahmu, sebab itu aku tak mahu. Bukan dia dia dia dia dia, bukan dia dia dia dia dia. Kerana semua salahmu, sebab itu aku tak. Jago sepandai tupai melompat, akhir nanti jatuh. Harapan engkau rapuh. Hilang arah tuju, semua setuju. Pandangan tak jelas, mata sendiri kabur. Harapan kita hancur. Mana mau pergi? Tanya diri sendiri, kenapa macam ni? Nak sampai bila macam ni? Sampai bila macam ni? Dia dia dia.